Ketika ku buka jendela, kegetiran datang menyergap. Apakah karena hembusan angin bawa aroma rumput basah? Gemuruh air hujan menumpas nyanyianku tentang asmara yang sirna terkubur dalam dada. Aku kembali terduduk di atas kebekuan bara hati. Berjalan sendiri menyusuri sungai berliku, apakah langkahku bawa ke hulu ataukah ke muara? Gemuruh suara hati menikam kebisuan ketika cintaku kandas terkubur dalam jiwa. Aku kembali terduduk di atas kebekuan bara hati. Bawakan dia meski hanya lewat